nomor 4. Yang tadi ya, madarijus salikin sudah benar. Madariju, tadi ada yang madariju diganti madariku. Yang benar tetap seperti yang ada, madariju. Madarijus salikin. Ternyata saya cek tadi kitabnya lain. Madarijus salikin. Tetap jin. Wasu'ila ba'dul ulama an iskiswari. Dan ditanya siapa sebagian ulama an iskiswari tentang cinta buta kepada patung suar, beberapa gambar mentol atau patung. Kok bisanya orang sama patung itu loh, kok apa sih ngarainya? Orang jelas patung dibikin sendiri kok ya khusyuk karo nangis-nangis kayak salib ngono kuwi. Pokoknya makon jawab siapa badul ulama, kulubun ghafalat an dzikrillah. Beberapa hati ghafalat yang lupa an dzikrillah dari ingat kepada Allah. Itu asal usulnya, penyebabnya itu adalah beberapa orang yang hatinya lupa kepada Allah. Tidak pernah cinta Allah, tidak pernah ingat Allah. Akhirnya fabtalaha, maka memberikan cobaan siapa? Allah kepada hati, hati yang lupa. Bi'ubudiyati ghairih, dengan menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Karena zagu, hatinya tidak pernah ingat Allah, tidak pernah cinta Allah, oleh Allah dijauhkan cinta kepada yang lain sampai menyembah kepada yang lain. Kalau kita sekarang kan mikirkan, kok iso ya ning dijane pikirannya itu piye to ceritanya. Ya, ternyata penelitiannya para ulama itu asal usulnya adalah orang-orang yang tidak pernah ingat dengan Allah, tidak pernah cinta Allah, sehingga oleh Allah dikasih kerusakan, cobaan dalam hati, cinta kepada yang lain, menyembah yang lain. Wa fi du'ail ma'zur, dan di dalam doa yang dibekasi dari Nabi, maksudnya doa yang ada riwayatnya, astaghfiruka min kulli laddatin bi ghairi dzikrik. Astaghfiruka, mohon ampun aku pada engkau Allah. Min kulli laddatin, dari segala kelezatan, segala yang enak, yang senang, bi ghairi dzikrik, dengan tanpa ingat kepadamu ya Allah. Jangan sampai saya mengalami sesuatu yang enak, yang lezat, saya tidak ingat kepadamu. Wa min kulli rahatin, dan dari setiap istirahat, kelonggaran, bi ghairi khidmatik, dengan tanpa melayani engkau Allah, tanpa ibadah. Longgar, istirahat, santai, tanpa melayani Allah, tanpa ibadah kepada Allah, jangan sampai. Wa min kulli sururin bi ghairi qurbik, dan aku mohon ampun dari segala kesenangan, senang, bi ghairi qurbik, dengan tanpa dekat padamu. Kalau lazah tadi itu hati, senang yang dirasa dalam hati. Kalau surur ini lebih kepada pandangan, pandangan. Jadi ketika contohnya melihat hal-hal yang menyenangkan, terbuai atau masuk di dalam, tersihir di situ, sehingga tidak mendekat kepada Allah. Nonton apa misalkan, ada acara perayaan apa, termasuk hari jadi tadi. Nah, enggak dekat sama Allah, jauh banyak maksiat dari Allah. Wa min kulli farahin, dan dari tiap-tiap senang, senang yang luar biasa, bi ghairi mujalasatika, mujalasatika, dengan tanpa duduk kepadamu. atau duduk dengan-Mu. Maksudnya ya tidak dekat dengan Allah tadi. Senang-senang tidak duduk dengan Allah. Wa min kulli syughlin, dan dari setiap kesibukan, kesibukan urusan dunia, bi ghairi muamalatika, dengan tanpa berinteraksi, berhubungan dengan-Mu ya Allah. Putus dari Allah. Enggak pernah nyambung dengan Allah. Ini contoh doa-doa bagaimana Nabi, para sahabat, ulama-ulama yang zaman dulu itu masalah cinta kepada Allah, ingat Allah itu betul-betul dimohon kepada Allah, minta kepada Allah. Wa yaqulu, berkata siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Idza staghna an-nasu bid-dunya, ketika merasa kaya, merasa cukup, merasa segalanya, siapa an-nasu, manusia, bid-dunya, sebab dunia, fastaghni, maka merasa kayalah kamu, anta kamu, billahi, dengan Allah. Kalau orang-orang pada merasa pol sendiri, sugih mergo bondone akeh, sampean rumong sawa sugih mergo duwe Gusti Allah, dekat dengan Allah. Saya memang enggak punya mobil, enggak punya rumah, enggak punya apa, tapi saya punya Allah, saya dekat dengan Allah, saya cinta Allah. Wa idza farihu bid dunya, dan ketika bunga-bunga mereka, bunga-bunga lacut, senang-senang, congkak melanggar mereka di dunia dengan dunia, fafrah, maka senanglah kamu, anta kamu, billahi, dengan Allah. Kamu merasa senang, merasa puas, karena kamu bisa cinta Allah, bisa dekat dengan Allah. Wa ila anisu bi ahbabihim, dan ketika anisu itu terhibur, anteng karena terhibur. Kalau hewan itu jinak, anteng, manut karena merasa terhibur. Bi ahbabihim, dengan beberapa kekasih mereka, faja'al, maka jadikanlah unsaka, terhiburmu, tenangmu karena terhibur, billahi, dengan Allah. Justru kalau kamu bersama yang lain gak merasa tenang, gak merasa terhibur, tapi kalau bersama Allah, kamu merasa tenang, terhibur. Wa idza ta'arrafu ila mulukihim wa kubara'ihim, dan ketika mengenalkan diri mereka, ila mulukihim, pada raja-raja mereka, wa kubara'ihim, dan pembesar-pembesar mereka, kalau mereka pada mendekat, golek rai, apa? Cari wajah para pembesar, para raja-raja, wa taqarrabu, dan mendekat mereka, ilaihim, pada mereka, para raja, para pembesar, liyanalu, supaya mendapat mereka, bihim, dengan mereka raja dan pembesar, supaya mendapat al-izzata, pada kemuliaan, warif'ata, dan keluhuran, fata'arraf anta ilallah, maka mengenalkan dirilah kamu, anta kamu, ilallah, kepada Allah. Wa tawaddad, dan mencarilah cinta kamu, ilaihi, kepada Allah. Biarkan mereka berbondong-bondong mendekat kepada para pembesar, mencari kemuliaan di sisi para pembesar, kamu bertahan mendekat kepada Allah. Mereka pergi ke istana, kamu pergi ke masjid, istananya Allah. Jangan merasa mereka pergi ke kantor mana situ, gubernur, kamu pergi ke masjid. Katanya Ibnu Qayyim, mendekatlah kepada Allah. Allah itu raja di raja. Hayya bataguna indahumul izzah. Jawabannya, fa innal izzata lillahi jami'a. Saya kemarin, saudara, saya tugas ke sini berarti. Saya sudah mengadakan acara di Semarang. Padahal saya diajak untuk menyambut Pak Presiden di Malang dan di Solo, mendampingi. Saya dalam hati, aku ora butuh presiden. Aku butuh halaqah. Itu maksudnya, artinya ini saya mengungkapkan bahwa ketika kita boleh memilih, harus memilih. Ya kita enggak cari apa-apa, kita cari kemuliaan itu bukan di sisi siapapun. Tapi justru cari kemuliaan di sisi Allah. Saya ngomong begitu itu dalam hati, enggak saya ungkapkan. Karena saya melihat ada orang lain yang bisa mewakili saya ada dan bisa, tidak harus saya gitu loh rasanya. Ya, kan itu kan tidak harus ulama gitu lah ya. Pokoknya pantes sana. Insya Allah gak ada masalah. Dan ternyata ya gak ada masalah betul ya. Tidak harus satu orang, dua orang jarah ke sana, jarah ke sini. Enggak, yang penting semua bisa jalan ya. Bisa jalan. Yaqulu berkata siapa Ibn Qayyim. Katakan fi qaulin Nabi mengomentari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sabda Nabi dengan kias. La tadkhulu, tidak masuk siapa al-malaikat itu, para malaikat, baitan, pada rumah, fihi, di dalam rumah, kalbun, ada anjing. Wala, dan tidak suratun, gambar timbul, gambar mentol, gambar timbul. Terus Ibnu Qayyim ini, ulama ini memberikan penjelasan yang seputar berkaitan dengan ini. Idza kanat, ketika ada siapa al-malaikat tuh, para malaikat iku mana tadi? Nah, al-makhlukun, makhluk. Ketika ada siapa al-malaikat tuh, rupanya al-makhlukun, yang diciptakan, beberapa yang diciptakan oleh Allah. Yamna'uha, mencegah pada malaikat. Apa al-kalbu, anjing. Wasuratu, dan gambar mentol. Mencegah andukhulil baiti, dari masuk rumah. Fakaifa, maka bagaimana mungkin taliju masuk. Apa ma'rifatullah, ma'rifat Allah, mengetahui jelas tentang Allah. Wa mahabbatuhu, dan cinta Allah. Wa halawatu zikrihi, dan manisnya ingat kepada Allah. Wal unsu, dan jinak anteng terhibur, bikurbihi, di dekat Allah. Bagaimana mungkin masuk fi qalbin, di dalam hati, mumtaliin, yang penuh, bikila bis syahwat, dengan anjing-anjing syahwat, waswariha, dan gambar-gambarnya syahwat. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Malaikat saja, makhluknya Allah, gak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, ada gambar mentolnya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang gak baik. Malaikat gak mau. Sesuatu yang baik, malaikat tidak mau masuk ke dalam tempat di situ ada anjing. Terus ilhamnya Ibnul Qayyim ini, ulama ini memberikan gambaran cinta Allah, kemudian ma'rifat tentang Allah, merasa anteng, punya hati yang tenang, terhibur karena dekat dengan Allah. Gak mungkin ada pada hati kalau hati itu ada anjingnya. Ada sesuatu yang gak baik di dalamnya. Apa? Penuh dengan syahwat. Penuh dengan gambar-gambar syahwat di situ. Gak mungkin. Gitu. Kalau dalil lain ya ini termasuk. Kalla bal rana ala kulubihin makanu yaksibun. Kalau orang hatinya banyak dosanya, banyak maksiatnya, hitam. Makanya Quran itu gak bisa berkembat juga. Kan di penjelasannya kan begitu. Hatinya harus bersih orang mau ketemu. Sama mahabbatullah. Orang merasa dekat dengan Allah sampai merasa dekat dengan Allah. Kalau hatinya dikuasai syahwat, gak mungkin. Gak mungkin. Gambarannya seperti anjing tadi. Jelaskan duduk siapa imammu, imam al-Junaidu, Junaid namanya. Duduk baina talamidihi, di antara murid-muridnya. Faqala, maka berkata siapa Imam Junaid, lahum, pada mereka murid, ta'alau, kesinilah kalian, bina bersama kami, nazkur, maka menyebutkan atau mengingat-ingat kita, kami, as-salihin, pada orang-orang yang soleh. Ayo kita duduk-duduk cerita-cerita tentang orang-orang soleh, yuk. Fabi zikrihim, maka dengan ingat kepada mereka atau bercerita tentang mereka, tahullu, turun apa al-barakatu, barokah. Kita akan mendapatkan barokah, mendapatkan hikmah-hikmah. Ya, bisa meniru, lebih semangat lagi. Faqala, maka berkata siapa ba'du talabatihi, sebagian murid-muridnya, ya syaikhana, wahai syekh kami, idza zakarna, ketika menyebutkan atau mengingat kami as-salihin, pada orang-orang soleh, tahullu, maka turun apa al-barakatu, barokah. Famadza idza dzakarna Allah, maka apakah yang kita dapat idza dzakarna, ketika ingat, ketika menyebut kita Allah, pada Allah. Kalau bercerita nyebut orang soleh saja dapat barokah, bagaimana kalau kita nyebut Allah, ingat Allah. Fa'at rata, fa'a, ada hamzahnya itu. Fa'at rata, maka menundukkan siapa Syekh Husayn al-Junaid, qalilan, sedikit. Syekh al-Junaid ini dikenal ya sahibul mahabbah namanya, ya orang yang mempunyai rasa cinta yang luar biasa pada Allah. Qalilan, sebentar, summa rafa'a ra'sahu, kemudian mendangakkan dia ra'sahu, kepalanya, mengangkat kepalanya. Faqala, berkata dia, idza dzakarnallaha, ketika ingat kita, menyebut kita Allah, pada Allah, halat, maka turun apa at-tumaninatu, ketenangan, fil qulubi, di dalam hati. Dalilnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulubu, ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka tenanglah hati. Sekarang gini saudara, kita kan kadang-kadang zikir, tapi kita belum merasakan ketenangan langsung. Nah, berarti ini jawabannya jelas, karena kita mungkin zikirnya kalau lagi susah saja, atau kualitas zikir kita belum sampai di level yang menyebabkan hati itu tenang. Contohnya enggak ngerti dengan apa yang dibaca, tidak menghayati, tidak pelan-pelan, sehingga janjinya Allah itu enggak terwujud, enggak ada ketenangan. Kalau orang betul hatinya betul ingat sama Allah, ingatnya benar, menghayati sifat-sifat Allah, insya Allah itu tidak lama langsung dalil itu wujud nyata. Memang Allah menurunkan ketenangan. Satu lagi, An-Nabi Wajzata An-Abihi, An-Nabi Wajzah An-Abihi, An-Nal Khonsa, sesungguhnya An-Nal Khonsa, sesungguhnya Khonsa, ini wanita berpangkat, pejabat kalau zaman dulu, dan nasabnya tinggi, kabilahnya itu terkenal. Ini zaman Khalifah Umar, zaman Khalifah Umar. Syahidan, datang dia Al-Qadisiyata, pada perang Qadisiyah. Perang di seputarnya Baitul Maqdis sana, di sekitarnya Baitul Maqdis. Wa ma'aha arba'atu banina, dan bersama dia 4 anak laki-laki, laha, bagi dia. Faqalat, maka berkata dia, lahum, pada mereka, anak laki-laki, awalal layli, di awal malam. berkata, ya baniya, hei anak-anakku, innakum sesungguhnya kalian, iku aslamtum telah Islam kalian, wahajartum dan telah hijrah kalian, mukhtarin, orang-orang yang memilih, maksudnya tidak terpaksa. Mukhtarina, kalian hijrah itu betul-betul karena itu pilihan kalian, tidak terpaksa. Wallahi demi Allah, la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan ghairuhu selain Allah, Tuhan yang berhak disembah. Innakum sesungguhnya kalian anak, ikula banu rajulin wahidin, niscaya anaknya laki-laki satu. Bapak kamu semua ini satu, kamu kandung. Kama annakum, sebagaimana sesungguhnya kalian iku banum ro'atin, anak-anak laki-lakinya wanita, wahidatin satu, satu ibu. Kalian ini sekandung, satu bapak, satu ibu. Ma khonat, yang tidak khianat, siapa imro'ah, maksudnya istri, abakum pada bapak kalian, ya dirinya sendiri. Jadi sesudah ditinggal mati oleh suaminya itu memang dia gak kawin lagi, dan betul-betul ngeramut anaknya itu sampai jadi pejuang dalam sabilillah. Pejuang dalam sabilillah. Wala fadhahat, dan tidak memalukan siapa imro'ah, khalakum pada paman kalian. Paman itu saudaranya imro'ah itu. Maksudnya pamannya itu sudah terbunuh duluan dalam perang. Ibu itu tidak memalukan paman kalian. Yang memalukan paman kalian maksudnya ya terus melanjutkan perjuangan paman kamu. Wala hajanat, dan tidak mencampur siapa ibu, hasabakum pada tegak turun atau pangkat kalian. Ibu itu, ibu kalian maksudnya diri sendiri, tidak mencampur pangkat kamu. Kalian pangkat kalian tetap tinggi. Wala ghayarat, dan tidak merubah siapa ibu, nasabakum pada nasab kalian. Bahasa-bahasa ini kita kurang tersentuh karena bukan bahasa kita. Ini intinya membangkitkan semangat anaknya berjuang dalam sabilillah itu, diangkat. Kamu itu orang pol, kamu anaknya orang pol, kamu orang yang nasabnya tinggi, ibumu orang yang amanat, dan seterusnya. Supaya anak itu tergugah semangatnya. Waqad ta'lamuna, dan saya sungguh tahu kalian, ma pada apa-apa, a'adda yang menyiapkan siapa Allah, lil muslimin bagi orang-orang Islam, minas sawabil jazili, dari pahala yang banyak, fi harbil kafirina, di dalam memerangi orang-orang kafir. Kalian sudah tahu pahalanya. Pahalanya orang iman sangat banyak dalam memerangi orang kafir. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian, annad darul baqiyata, sesungguhnya rumah yang kekal akhirat, surga, iku khairun, lebih baik, minad daril faniyati, daripada rumah yang fana, yang akan hancur dunia ini. Yaqulullahu azza wa jal, berdalil ya, berfirman siapa Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang iman, sabarlah, menyabar-nyabarkanlah, menyambunglah perjuangan contohnya, dan takutlah kepada Allah agar kalian beruntung. Ini contoh ibu yang solihah ini benar, ibu yang cinta Allah. Faida asbahtu, maka ketika pagi-pagian kalian ghadan besok, insya Allah salimin, keadaan salim, selamat, sehat, waras. Salimina, keadaan selamat, maksudnya sehat, kuat, waras. Faudu, maka berangkatlah pagi kalian, meruputoi ila kitali aduikum, pada memerangi musuh kalian. Mustabsyirin, dengan melihat, mustabsyirin dengan berusaha teliti, yang cekatan, yang teliti. Kamu segera berangkat dengan melihat betul, yang cerdas, yang teliti, yang sigap, mustabsyirin. Wabillahi, dan dengan Allah, ala a'daihi, atas musuh-musuhnya Allah, mustansirin, mohon pertolongan. Mohon pertolongan, dengan mohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh Allah. Wa idza ra'aitum, ketika melihat kalian al-harba, pada perang, qad syammarat, syammarat, sungguh telah menyingsingkan apa perang, ansakiha, dari betisnya perang. Ini kata-kata putih semua. Maksudnya perang sudah mulai dibuka, betisnya perang sudah disingsing, apa? Disingsingkan. Hah? Cara Jawa. Menyingsingkan lengan baju kalau biasanya. Menyingsingkan dari betisnya. Artinya perang sudah dibuka. Wat koromat lago, dan telah berkobar. Lago, kobaran api, ala siyakiha, atas betisnya perang. Ini bukan bahasa kita, kata-kata ya, pokoknya perang sudah berkecamuk, sudah kobaran apinya sudah menyala, sudah sangat. Wajallalat, dan telah membesarkan apa perang, naron api, ala arwakiha, atas bagian depannya. Bagian depannya perang, barisan depan sudah betul-betul berkobar semangatnya. Fatayammamu watisaha, maka sengajalah kalian maju, watisaha, pada medan perang. Wajalidu, dan memukullah kalian, menjilidlah kalian, memukullah kalian, ta'isaha, pada pemimpinnya perang. Faqatilu a'immatal kuhr, serang itu para pemimpin duluan, rajang itu. Indah tidami khomisiha, ketika sangatnya golongan perang. Khomis itu jamaah atau golongan perang, pasukan perang. Kamu sikat, kamu serang para pemimpinnya itu ketika pasukan perang sudah semangat. Semangatnya sudah luar biasa. Kamu serang bagian pemimpin itu. Tazharu, maka menang kalian. Tazharu, maka menang kalian. Bil gunni, dengan mendapatkan jarahan atau perolehan. Wal karomati, dan kemuliaan. Fi daril khuldi, di rumah yang kekal. Wal muqamati, dan tetap. Ini kata-kata menyemangati anaknya ini, supaya semangat perang. Kamu surga, kamu menang, dapatkan perolehan jarahan yang banyak, kemuliaan di surga nanti. Fakhoraja, maka keluar. Siapa Banuha, terbakar ini semangatnya. Siapa Banuha, anak-anaknya Khansa, qabilina, dengan menerima, linushiha, pada nasihatnya Khansa. Mereka terima nasihat itu, masuk di hatinya, wataqaddamu, dan maju mereka. Faqatalu, maka berperang mereka. Wahum, sedangkan mereka, iku yartajizuna, bersair rojas mereka. Nama sair, maju itu sambil seneng gitu loh, bukan ada rasa takut, sambil bersair iramanya rojas, ya sair untuk keberanian. Wa ublu bala'an hasana. Dan dicoba mereka dengan cobaan yang baik. Awal-awalnya itu, wah, nyikati muslim, kuambang, tas, tas, tas, tas, tas, tas, tas, tas. Sisi wastus hidu akhirnya. Dimatikan syahid mereka, rahimahullah. Mati semua akhirnya tadi. Falamma balagha, maka ketika sampai pada Khonsa, ibunya tadi, yang nyemangati itu, anaknya maju semua empat-empatnya. Opal khobaru khabar kematian anaknya semua mati. Qalat, maka berkata siapa Khonsa, alhamdulillah. Nah coba saudara, bagaimana mungkin orang, ini kan kalau orang enggak cintanya pol kepada Allah itu enggak mungkin. Malah alhamdulillah, alhamdulillah, fustu, payu dangganganku. Nah, itu kalau zaman dulu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzat syarrafani, yang telah memberi kemuliaan kepadaku, biqatlihim, dengan terbunuhnya mereka anak. Justru dengan anakku terbunuh, saya mendapat kemuliaan dari Allah. Wa arju, dan berharap aku, min Rabbi, dari Tuhanku, ayyajma'ani, agar mengumpulkan siapa Tuhan padaku, bihin, dengan mereka. Fi mustaqarri rahmatihi, di dalam tempat tetapnya rahmat Allah, yaitu surga. Saya malah berharap bisa bertemu mereka yang mati syahid di surga Allah yang tinggi. Ustul Ghabah. Ini kitab khusus cerita para sahabat. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Isoma, lanjutkan setelah Isya. Mudah-mudahan Allah faring barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.